Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrit tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sadatal kurama, wonten ngarsanipun para alim, para pepunden, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan binisepuh ingkang dipun takzimaken, bapak kepala desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, sahibil walimah panjenenganipun Bapak Ngasimin saha keluarga ingkang sinubagya, para bapak, para ibu, sedaya tamu undangan lan sedaya jamaah ingkang sami rawuh ingkang kula hormati rahimakumullah. Kula nyuwun wekdalipun sekedhap mawon mboten dangu-dangu. Nyuwun tulung panjenengan anteng kersane ngaji singkat dalu niki saged tertib, saged khidmah. Terutama ibu-ibu sing sebelah mriki. Meneng saantawis nggih. Kula ngomong sekedap mawon. Manten kekalih lan sedaya jamaah ingkang sami rawuh. Sakjane wong kuwi umpama kok ora rabi ya ora apa-apa. Kok apa-apa. Wong kuwi umpama kok ora rabi ngono sakjane ya ora apa-apa. Masalah pengen ya dimpet. Kapan pengen dimpet, angger pengen dimpet. Engko suwe-suwe lak lali. Tapi nek wis kadung rabi, wis kadung nikah, niku nggadah tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang sangat berat. Napa niku bina keluarga bahagia. Mulane nikah niku gampang. Mbok ra digatekno kok. Nikah niku gampang. Tapi bina keluarga bahagia niku angel. Saking angele membina keluarga bahagia, mulane nikah niku digambarno kaya perang. An nikah dal jihad. Nikah iku kaya perang. Nek apik bener ganjarane ya gawedi mulya kaya wong menang perang. Nek elek salah ya dadi asor remeh kaya wong kalah perang. Jadi nikah niku digambarno kaya perang, maksudnya merangi hawa nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso niki duwe watak elek sing kudu diperangi terus. Napa niku seneng ngapiki njaba, ora seneng ngapiki jero. Seneng dandan-dandan njaba, ora seneng dandan-dandan jero. Nganti wong wedok-wedok ini, ibu-ibu, nek ape petok wong lanang liya, dandane ya apik-apik. Wayu-wayu. Kaya ngene iki dandane ya wayu-wayu. Soale kan ape petok Anwar Zahid. Tapi nek ape petok bojone dhewe lho ora gelem dandan. Pengok-pengok ditokno. Tengik-tengik lebus-lebus ditokno. Bojo sampean yang ngono, Pak. Sabar. Pancen menungso niku duwe watak seneng dandani njaba, ora seneng dandani jero. Seneng ngapiki njaba, ora pati seneng ngapiki jero. Ayo wong langgari delok nek mbangun omah, rata-rata sing diapiki ya terase, njabane diapiki. Jero kamar elek ya wis, sing penting terase apik. Padahal nek dipikir teras yang mau njagani wong liwat. Nah, wong liwat kok dipenting-pentingno. Timbangane ngono ya ora usah bangun omah, nembangun teras ngono. Ngapiki wong jaba ora pati ngapiki wong jero. Ngantek ana wong duwe dhuwit ngono, nek sing ngutang wong liya, sing ngutang wong jaba, gampang ngeculno. Dikakeki. Bareng sing ngutang wong jero, keluargane dhewe, dulure dhewe, angel ngeculno, ora dikeki. Alasane wedi nek ora di. Lho ya tenang. Enten mboten sing ngoten niku. Enten ki wonge teko kok. Pokoke wonge nganggo kudung rupane kuning. Kanjeng Nabi dawuh khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapik-apike sira kabeh iku wong sing paling iso ngapiki nang keluargane dhewe, nang wong jero. Lah aku iki dawuhe Kanjeng Nabi, wong sing paling iso ngapiki nang keluargaku. Apa maneh bojo, Bu? Sing dirasakno bojo niku ya njaba jero. Njaba jero. Tapi sing paling kenek dirasakno niku mboten jobonan. Cek ngenteni ngombe. Cepet, Mim. Aku ngomong ra dirungokno wong-wong delok sampean. Pun kula sekedap mawon, tak baleni ya. Sing dirasakno bojo niku njaba jero. Tapi sing paling kenek dirasakno mboten jobonan tapi jeronan. Mulane ana wong lanang gak wanteng, gagah, keren, gentle. Nanti bojo wedok welik cilik entik metekel kunting jembawuris, terewet bisa. Tapi rumah tanggane bahagia, atine seneng, tentrem. Sampai digojlok-gojloki karo kanca-kancane. Mas, duwe ingon-ingon kaya ngono kok telaten. Cara aku tak tuntun no pasar sapi kar tambah. Jawabane pripun? Le aja ngono. Njen awakmu ndelok jabane. Awakmu ora ndelok jerone. Nek jerone bojoku iki didu karo bojomu, susuk, Bro. Mergo dhewe wis ngrasakno jerone. Mbah, apane? Bangun keluarga bahagia niku angel. Angel. Mulane ganjarane koyok perang. Nganti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, embah rati rungokno kok. Uang nikah iso bener niku ganjarane ngungkuli perang. Huh, merangi hawa nafsu. Nomor siji, seneng dandan-dandan jaba, ra seneng dandan-dandan jero, kudu diperangi. Berarti dikongkon dandanin jero. Sampeyan tak kandhani, Bu. Iki rahasiane wong lanang. Zaman wajib percaya, soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Wong lanang lho, Bu, duwe bojo walaupun rupane rapate ayu, tapi aten-atenane apik, nurut, setia, jujur, ikhlas, sabar, nrimo. Masya Allah. Kudu ngingoni terus. Mbok dirambak-rambakno godhong pring, mbok. Golek-golekno damen. Ndhe bojo rupane ayu neng gak nrimo. Wis ngamukan, lho ngaku wong e. Cerewet, ngomelan, gak neriman, angger dituturi bantah, gondokan, masya Allah. Apa maneh bojo rupane wis elek neng gak nurut pisan. Iki wis jan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ora pati ayu neng nurut, neriman, ikhlas, sabar, ya sewayang loro sithik gubuh leh nambakno. Adal sirahe mek mumet ngelu. Wong lanang wis bingung, "Yang, kamu sakit ya?" Dere sing wedok, "Enggak kok, aku enggak kenapa-napa." "Kok pucet?" Teryong, "Enggak, aku enggak kenapa-napa kok." "Enggak, harus ke dokter. Aku enggak mau kamu sakit." "Tahu enggak? Tubuh kamu itu tubuh aku juga." Mek ngelutok jak nang dokter spesialis. Walaupun larang ora iman. Ayu tapi nek gak nurut ngono lara ya rasa-rasa nambakno, Bu. Malah sedengan beneran nek lara ngene aman. Waras yo megelno utek, waras yo nglarakno ati ya. Nek gering ngene iki kan aman. Cara terpaksa nambakno ya wis moh nang dokter entek-enteki duit. Cukup no puskesmas. Penyakitnya lumayan dikono puskesmas ya orang ngira waras. Wong puskesmas sih singkatane pusing kesel masuk angin. Tipes ngono puskesmas ya mumbul-mumbul. Nomor loro, menungso niku duwe watak elek sing kudu diperangi. Napa? Pengin difahami tapi ora pengin mahami. Halo. Mbok rati rungokno kok. Jaluk difahami tapi ora gelem mahami. Sering wong ngomong, aku iki paham ono. Jaluk dingerteni tapi ora gelem ngerteni. Aku iki ngerteni ono, sampeyan iki ngerti aku. Ngono penyakite menungso niku. Ngapunten, ngapunten. Pengen dingerteni tapi ora pengen. Mbok. Jaluk dingerteni tapi ora gelem ngerteni. Mulane sampeyan ora usah pengen duwe bojo apik. Pengeno dadi wong apik. Engko nek sampean wis iso dadi wong apik, bojo sampean apik-apik dhewe. Bapak Ibu, macan yo kewereng nggih. Macan yo galak nggih. Tapi sak galak-galake macan nurut karo pawange. Kene apa? Mergo pawang iku iso mahami macan, mergo pawang iku iso ngerteni macan. Mulane sak cerewet-cerewete wong wedok apik karo wong lanang, janji sing lanang iso mahami, janji sing lanang iso ngerteni. Sak kereng-kerenge wong lanang apik karo wong wedok, janji sing wedok iso mahami, janji sing wedok iso ngerteni. Mulane nek angel mahami bojo, angel ngerteni bojo, ya kudu takon, ngomongo. Mas, sampean iki njaluk tak apakno to, Mas? Sing lanang ya ngono, Dik. Sampean jane pengen tak apakno. Engko nang kurang ngincer to piye? Nek kira-kira memahami kok angel, ngerteni kok angel, ya kudu ngomong. Saiki nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Akeh wong lanang wis aras-arasen ngrungokno omongane wong wedok. Akeh wong wedok wis aras-arasen ngrungokno omongane wong lanang. Kadang ana sing wedok ngomong, sing lanang iso muring-muring. Sing wedok kata-kata, sing lanang iso ngomong, ngomong terus. Terusno, suwek lambemu pisan. Sing wedok wani, suwekan ginyo pengen tak odot. Nah, uripe mek suwek-suwekan ambek odot-odotan. Lih, lah nek ngrungokno omongane wae le wis ora gelem, apa maneh mahami, apa maneh nyenengno, tambah ora gelem. Baleni tak baleni. Nek ngrungokno omongane wae wis ora gelem, apa maneh mahami, apa maneh nyenengno. Tambah ora gelem. Mulane baleni meleh. Keluarga iku nek bener bahagia ganjarane ngungkuli perang. Tuba liman asbaha ghazian wabata hajan. Dawuh Kanjeng Nabi, bejo bejo pol-polan bejone. Nek ana wong angger isuk oleh ganjaran perang, angger bengi oleh ganjaran haji. Sopo kuwi? Rajulun dzu ayalin qani'un masturun yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Lek ana wong berkeluarga tandane telu, tandane telu. Angger isuk oleh ganjaran perang, angger bengi oleh ganjaran haji. Keluarga bahagia. Nomor siji, qani'un, nerimo, puas. Nek bahasane wong seluke, marem. Wong lanang marem karo wong wedok marem karo wong lanang. Suami puas sama istri, istri puas sama mbuh ra nyaut tok. Wong kene iki ayu-ayu durante kuping tibake. Wong lanang marem karo wong wedok marem karo wong lanang. Gampangane marem ngono. Soale aneng lho. Wong omah-omah wis 10 taun sing lanang sik urung marem karo sing wedok. Eneng ngono kuwi. Eneng. Wong koncane lho nek ngelokno, "Mas, ndek bojo nang ayune ngono ku ndane senenge, seneng apane? Wong aku keblondro. Salahku dhewe biyen nglamarku lho kebengen." Dadi ora patek ketok, ora patek cetho. Ya ana lho wong wedok wis suwe omah-omah urung marem karo sing lanang. Ana ngono kuwi. Mbah mergo kurang atos, mbah kurang jebobok, mbah kurang dawa. Sopo ngomong kurang lincip ngono. Lah sampe ngomong nang gone anake kok, "Eh mbah nak, nak. Bapakmu ya ngono iku, ngono kuwi bapakmu." Aku aja saking ngane sabar wis mati kepiyen. Aku ya ora marem blas karo bapakmu. Iki mergo kek pian dipaksa karo mbahmu. Mbah. Aku paling sedih nek eneng ngaji nang ngomong dhewe-dhewe ngono. Kuwi tandane nomor setunggal niku. Qani'un, marem. Wong marem niku berarti syukur. Wong marem niku berarti napa, Bu? Syukur. Lah wong niku nek syukur mesti ditambahi karo Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum. Bojo nang disyukuri, Pak, ditambahi. Mbah carane nambahi iki dipateni sik mbah piye. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkane marem niku penting. Saestu, Bu, ana wong wedok prawane ra pate ayu. Biasa terus rabi. Nah, sing lanang ku pinter syukur. Ditelateni. Duwe anak loro ni semetu sedepe ya. Sikil-sikilane barangmu ndak api. Ya ana wong wedoke prawane ayu. Bareng dirapi nah sing lanang ya ora marem. Ngono ku oleh rong wulan iso rusak kabeh. Mlakune iso begagah-begagah ndeger-ndeger. Mergo sing lanang ora telaten. Diomongi kok. Nomor loro. Masturun eleke tertutup. Mas turun niku maknane tertutup eleke. Saling menutup elek. Rungokno. Besan nutup eleke besane. Maratua nutupi eleke mantune. Mantu nutupi eleke maratuane. Bojo nutupi eleke bojone, suami nutupi eleke istrine, istri nutupi eleke. Kabeh wong niku mesti duwe elek, nggih napa nggih? Ora ana wong sempurna, mesti duwe elek. Nah, eleke ditutupi. Sakale ngapunten, kadang-kadang ana besan iki hobine ngeler eleke besane. Oh, kathah wonge ngaku. Mbah yuyu, duwe besan sitok e ora ketepakan. Ana ngapa? Lepiye wong aku rono nggawa gedang raja mulih ya oleh telo. Apa maneh bojo? Ya, muga-muga mantene iki ngrungokno. Suami nutup eleke istri, istri nutup eleke suami. Mangkane lek ditakoni sapa wae terkait bojo, aja pisan-pisan diomongno eleke. Omongno apike. Takul, sing lanang jenenge Takul. Yang Miftahul Huda kok diceluk Takul. Ya. Umpama kok ditakoni wong, "Nak, Takul, lah bojomu piye?" Omongane sing apik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Lek, Lek. Joko iki jan cocok karo ipenku. Ngono, ngepres sak modele. Ngepres sewedengan. Ngono. Aja kok, "Nak, Takul, lah bojomu tibake piye?" Breset, Lek, breset. Ora cocok karo sing tak bayangno. Ora oleh, bresete ora usah diomongno. Wong breset cek kena ditepakno kok. Evi yang ngono. Nanti takoni, "Nduk Evi lah, bojomu piye tibake?" "Alhamdulillah, Bule. Alhamdulillah. Mas Takul li mbakno ngono, tibake kuat." Kuat modele super jumbo, tenagane telung wong. Ngono, aja sampe, "Nduk Evi lah, bojomu kabare piye, Nduk?" Tibake, "Bule, dongakno aku sabar ya, Bule ya." Ragangan tok. Ora iso obah belas kok. Ragangan tok, aduh aduh ke Jenogoro kok mek ragangan tok ngono. Ora oleh. Nomor 3. Wis ngono ae kok. Ya dakhulu ilaihim dahika wa yakhruju minhum dahika. Sing lanang petuk sing wedok ngguyu, wong wedok petuk wong lanang iso ngguyu. Le. Petuk bojo nang iso ngguyu, niku tandane keluarga bahagia. Mungkin kehidupannya biasa, tapi ketemu bojo nang iso ngguyu, niku keluarga bahagia. Bapak Ibu ngapunten, ngguyu niku ketoke lak gampang to nggih. Yo gampang karek njedhetno lambe. Tapi kenyataane akeh wong lanang pinter guyon karo wong liya, tapi ora iso guyon karo bojone dhewe. Ana warung karo kancane nek guyon yo lekek-lekek ra karuan. Ana sing wedok liwat sret langsung mingkem bongkoh bojoku liwat. Ketok bojo iso kaya ketok mak lampir. Enten mboten ten mriki sing ngoten niku. Omahe sih endi? Loh. Akeh wong wedok pinter guyon karo kanca-kancane, tapi ora iso guyon karo bojone dhewe. Wong wedok pantese lak ngene to, Bu. Wong wedok ning omah. Ngerjing lanang kerja, begitu sing lanang teko, seweneng roh sing lanang teko, "Alhamdulillah, bojoku wis teko, selamat, sehat." Lak ngono to. Nembus nepak-nepak nopo, wis nyawisi mangan, wis kamar yo tuwa basi, bantale ditata. Jes, kaya pewangi, ngono. Nah, anake diobrahi kono, nang ngaleh, bapak menteko iki lan rono. Pantese lak ngono. Tapi ora kabeh wong wedok iso ngono kuwi. Kadang-kadang wong wedok ning omah ngerti sing lanang teko, atine ngedap. Mengkrungu sing lanang deg-deg nang ketok teko niku. Penyakit wis teko. Guyon karo bojone niku ketoke remeh. Tapi kena apa kok digedhekno nanggone agama, bahkan guyon karo bojone niku ganjarane ngungkuli iktikaf nanggone Masjid Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Guyon karo bojo ketoke remeh sepele, tapi ganjarane ngungkuli iktikaf nanggone Masjid Madinah. Kena apa kok ngono? Sebab nyawane keluarga niku musyawarah. Napa, Bu? Mbah ra ngrungokno kok. Diterusno mboten niki. Nyawane keluarga niku napa? Musyawarah. Nyawane keluarga niku musyawarah. Ana masalah apa ae keluarga niku kok gelem musyawarah? Niku keluarga ana nyawane, keluarga urip. Ana masalah apa wae kok ora gelem musyawarah? Niku keluarga mati. Lah, guyon kuwi luwih gampang timbang musyawarah. Nggih napa nggih? Lah nek guyon wae wis ora iso, apa maneh musyawarah? Ana lho keluarga ora iso musyawarah, keluarga mati. Enek. Apa lunga wong loro, nek sing wedok takon, "Mas, kok nganggo kudung iki apik to ora, Mas?" "Ya mbuh." Duran iki tak setelinge sorane iki cocok to ora, Mas? Sak karepmu. Sandal iki apik ya, Mas? Sandalan karo ora ya padha wae. Jare sing wedok, iki wong te gedebok ya. Keluarga mati. Apa-apa nek ora gelem musyawarah niku tandane keluarga mati. Mulane manten kekalih termasuk manten-manten kawak nek pengen keluarga urip masalah napa mawon kudu dimusyawarahno. Bapak Ibu jamaah sekalian, khususnya mantan kekalih, nikah niku awal kebahagiaan. Baleni tak baleni. Nikah niku awal kebahagiaan. Merga apa? Wong lanang butuh wong wedok butuh wong lanang. Dinikahno atine seneng, terbukti, terbukti. Ana bocah lanang nom-nomane yo biasa wae. Begitu nikah mundak seger, mundak lemu, mundak ganteng, mundak gagah, mergo atine seneng. Wedok yang ngono, nikah niku yang mundak seger, mundak montok, mundak piye ngono. Tapi mboten sekedhik mari nikah dadi susah niku nggih mboten sekedhik. Ana bocah lanang jokone gedhe dhuwur gagah blengah-blengah, bareng rabi lho oleh telung wulan mundak kuru, mundak kuru, mundak kuru, mundak kuru. Kaya pitik gering ngono. Ngantek ketune lodhok. Keluargane ya kaget, "Cung, Cung. Lah ketunem kok malah lodhok ngono, Cung. Lek mbok terus-terusno sok ndasmu kempes karo kuping tok." Ana bocah wedok prawane lawemu seger. Rabi oleh telung wulan iso. Gepeng. Mundak rusak, mundak rusak, mundak rusak. Mergo mbek sing lanang ya kaken dikon nyurung gledhekan. Dak usung-usung boto dikon ngangkati pring bareng ngono. Tadi rungokno ya wis ngomong sedelok engkas. Nikah niku awal kebahagiaan nek rukun. Tak baleni. Nikah niku awal kebahagiaan nek rukun. Mulane mbangun kerukunan niku kudu didhisikno. Dan gini hadis kutsi Gusti Allah dawuh, ana salithu syarikaini malam yakhun ahaduhuma ahada. Aku siap dampingi, nulungi, bantu wong loro sing gelem rukun. Aku siap dampingi, ngancani, bantu, nulungi wong loro sing gelem rukun. Suami istri yang mau rukun, kerjasama, saling mengingatkan, saling menutupi kekurangan, saling menasihati, kata Allah, aku akan selalu membersamai mereka. Aku akan selalu mendampingi dan membantu mereka. Mesti tak tulungi urusan apa wae. Gegeran, lumrah, tapi pasti ada solusi. Pasti ada jalan keluar. Dengan catatan, malam yakhun ahaduhuma ahadah. Selama suami tidak menyakiti istrinya dan selama istri tidak mengkhianati suaminya, malam yakhun ahaduhuma ahada. Lek wis ana wong lanang wani nglarakno wong wedok, lek wis ana wong wedok wani khianat nggone wong lanang, Allah akan menjauhkan pertolongannya. Jangan berharap dapat pertolongan saking Gusti Allah. Mulane rukun niku penting. Jenengan nak pun nate pireng cerita zaman Nabi Musa niku pernah terjadi kemarau panjang, donya kekeringan, lawas gak ana udan, akeh wit-witan sing mati, akeh kewan-kewan sing do mati. Akhirnya Nabi Musa salat istisqa, donga nyuwun udan ten kene Gusti Allah. Mboten diparingi udan kalih Allah. Salat istisqa melih dereng diparingi jawah. Donga salat istisqa melih dereng diparingi jawah. Nabi Musa langsung matur ten Allah, "Ya Allah Gusti, kula sampun salat istisqa donga bolak-balik nyuwun jawah, tapi kok dereng jenengan paringi jawah. Niki nek diterus-terusno Gusti, makhluk-makhluk niki lak sami pecah." Jawabane Gusti Allah pripun? Musa, senajan awakmu ndonga salat istisqa bolak-balik ora bakal tak weni udan. Kenging napa Gusti? Sebab umatmu ora gelem rukun. Umatmu ana sing senengane fitnah, senengane ngrasani. Sinten Gusti tiyange sing seneng fitnah, seneng ngrasani? Kula cekle tiyang niku. Tiyang kok buntoni udan. Kula kapokne. Allah dawuh, "Musa, ora usah ngono. Aku yo ngerti wonge, tapi awakmu ora tak kandhani. Engko nek tak kandhakno awakmu, aku lak ngrasani. Wong aku mengi ngrasani kok aku dhewe ngrasani." Gusti Allah niku apian, mengi ngrasan-rasan Gusti Allah yo ora tau ngrasani. Seje karo wong langgar ngajak rukun tapi awake dhewe ora gelem. Enten mboten? Yo. Oh, winter narik urunan tapi ora melok urun, bareng ngoten iku enten nggih? Paling wonge yang dongsong-dongsong manggone. Aku yang ngerti wonge Musa tapi awakmu ora tak kandhani, golek tak kandhakno lah berarti aku ngrasani. Emoh aku. Wis to, ora usah pengen roh wonge. Umatmu nang dituturi, umatmu nang dikandhani, kongkon sing rukun, ora usah ndonga, ora usah salat istisqa, tak kei udan saestu. Umate langsung dikompak karo Nabi Musa. Sing rukun, iki Gusti Allah gak ngekei udan, menghambat udan, mergo awakmu iki seneng fitnah, seneng rasan-rasan, gak gelem rukun. Wis, Gusti Allah dawuh kongkon rukun, angger rukun dikei udan. Akhire umat do sadar, do njaluk sepura, do rukun. Gak suwe langsung diparingi udan karo Gusti Allah. Nganten-nganten nanyari angger gelem rukun, mesti gewelek udan, udan lokal. Tonggo-tonggo rakodanan nganten wedok ya kepleh terus rambutnya. Mergo rukun. Lah saiki nek pengen rukun ana resepe. Allahumma sholli ala Muhammad. Resep supaya iso rukun, nek rukun entuk ganjaran padha karo haji, padha karo perang bahagia. Napa mawon resepe niku dawuhe Kanjeng Nabi, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi." Bejo kemayangan, bejo banget. Nek eneng wong siji iso njogo lesane. Loro jembar omahe. Telu iso nangis mergo menyesali kesalahane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor siji, jogo lesan. Bapak-bapak, ibu-ibu khususnya lesan niku wangel dijogo nggih napa nggih, terutama lambe-lambe kudungan. Nyun pangapunten nggih, nyun pangapunten. Kanjeng Nabi pas survei ten kene swarga waktu Isra Mi'raj niku lho, penduduk swarga niku sing akeh wong melarat. Bareng survei ten kene neraka, penduduk neraka niku wong lanang karo wong wedok luwih akeh wong sakarepmu. Hadise ora ngono to Bu? Diterusno mboten. Kenging napa? Nggih mergo mboten saged njaga cangkem. Nyen ngapunten nggih. Njaga cangkem niku wangel, wangel. Wong ya wis lara nemen iki lho sik iso ngomong lambene. Nggih napa nggih? Sariawan mentol gawedi. Ngono ku ya sik iso ngomong. Apa maneh cangkeme ora ana selerekane, ora ana benike. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu niku Pak saking ati-atine nek njogo lisan, omong sak omong aja sampai keliru. Niku ten pundi-pundi ngemut watu, Pak. Jadi setidaknya nek ape ngomong niku ana kendaline. Mikir sik lagi ngomong. Jadi anggere ape ngomong watu. Mbah ra dirungokno. Abu Bakar Siddiq niku ten pundi-pundi ngemut watu. Anggere ape ngomong niku watu sing dimut dijukuk sik, sret lagi ngomong. Bar ngomong dimut neh. Ben ora kakean ngomong, ben ora salah ngomong. Taman yo iso praktek Pak, mboten napa-napa jajal. yang golek krikil nek diumbah sing resik terus dimut. Wis ngemut krikil kok sik kakean ngomong ya ganti boto, Pak. Al-lisan kalbun aqurun fasjunhu dawuh Kanjeng Nabi. Cangkemi kaya asu galak. Asu sing kereng, asu sing galak. Sengkeren, jogon sing tenanan. Wangel jogo lisan niku. Halo. Halo. Akeh keluarga bahagia mergo lisan. Akeh keluarga berantakan yo mergo cangkeme pancene ciyut. Iki sing tekono kene yo ora eneng kok sing cangkeme 5 meter yo ora eneng. Tapi bahayane ngungkuli segara sing uom. Lan jaga lisan niku piye? Apa cangkeme dipageri? Kaya saiki lausum ta untu dipageri? Tak dongakno tayengen. Apa terus cangkeme dipuwageri wesi ngoten? Mboten, Bu. Jaga lisan niku maksude ngomong sak ngomong sing ngati-ati. Aja gampang ngalokan, nggih. Wong dilokno niku gelo senajan cocok. Lane sepurane, sepurane. Wong lanang duwe bojo ireng aja dilokno ireng. Mas, aku ireng ya Mas, gak dek, samanku gak ireng, manis. Padahal ireng karo manis kelire ya padha wae. Tapi rasane beda. Nek diarani manis ngono ku seneng, nek diarani ireng ngono kuwi gelo. Nungokno wong lanang duwe bojo lemu, aja diarani lemu. Mas, aku klemon ya Mas, gak dek samanku gak klemon. Saman ki montok. Padahal ya bunder ser ora ana geret-geretane. Tapi nek diarani montok ngono ku ya seneng. Aja kok ora lemu tok ya gembrot. Melaku ya kaya drum glundung kuwi. Ora oleh, ora oleh. Ngomong sak ngomong sing apik. Nyeluk sak nyeluk ya sing apik. Cara saiki yo. Ya Pak, nyeluk bojo ya dadi jambal. Ton ti aja celuk dik. Saiki modele yang nek perlu celuk mama. Nevin nanti celuk mama ya plengah-plengeh. Guyu ya sampai ra iso mingkem. Mingkem dulu mbetar neh tar saking ayem. Padha Nevin nek nyeluk sing lanang ya kak, mas atau kandal atau nek perlu papa. Entakul ung jenegara diceluk papa, mlakune iso miring-miring. Sampai ra roh dalan. Nyana brai cagak listrik ra kroso. Ya sing apik, nyeluk sak nyeluk sing. Iki cara Jawa, dalil cara Jawa. Dalil cara Jawa mawon. Nek iso wong wedok iki karo wong lanang basa. Nek saged ya kudu disakno. Mriki tasih enten. Wong wedok sing ora basa karo bojone. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya niku sing garai wani ambek bojo diantarane ngoten niku, Bu. Diusahakno basa, Bu. Bu. Wong kadang dituturi bantah. Alah, wong lanang ngono dapurane dibasani. Tambang gare gedhe ndase. Nduwe bojo gedhe ndase kok bingung. Telateni kawitane gedhe ndase, suwe-suwe liyane ya melok gedhe kok. Ngene lho, Bu. Wong wedok ngomong nang gelem basa ambek wong lanang. Ku sing enak mboten wong lanang. Sing enak wong wedok. Mergo wong lanang nanti basane rumangsa dihormati. Sayange tambah nemen nggih Pak nggih. Krungu kupingmu. Wes engko nang dipraktekno. Nek tekan omah mulih bareng langsung tekan omah, Pak, ngersakaken didamelaken kopi mboten. Insyaallah bojomu langsung dungaren. Ora krungu pengajian nggih mengke to piye dikon basa. Ngono lho Bu. Wong tua niku nek basa, engko anak-anake pinter basa. Endane apike ya anak-anak sik cilik nang pinter-pinter basa. Seneng mboten jenengan? Saiki enten lho Bu, anak wis umur 14 tahun nang ra iso basa. Oh, kathah termasuk anakmu to. Ana tamu lho, takon. Ana tamu ning omah, takon. Cung. Bapak nang omah, Cung. Mbah ra roh. Tisuk wis ucul. Umure 14 tahun nang ra iso basa. Ya Allah, ya Allah. Terus maneh, wong niku nek gelem basa, angel gegerane. Ora ngarah tukaran, ora ngarah gegeran. Ayo coba sampean nang gegeran karo wong nang basa. Ya kentekan kamus sampean. Jenengan iku pripun? Duka kula mboten ngertos. Lah sakniki napa ingkang jenengan kersakaken? Duka melih ngapunten ingkang kathah ya kaya ketoprak kok. Wong gegeran iso suwe niku mergo ra gelem basa. Masalah omongan iki. Alah sak karepku. Moh rasa suwe-suwe. Kula niku benjing injing wonten Kalimantan. Terbange jam 6. Iya salah dhewe. Apa dulure sing duwe gawe iki. Pak Imron iki lho sing nata jual. Rontok buntet uteke. Wis tak kandhani. Jadwale penerbangan rontok awan. Ana penerbangane wisuk jam 6. Makanya asline mriki niki mboten enten jadwal, yo gak diagendakan. Pene ponakane sing dadi nganten terus aku diatur. Padahal lek jadwal dadak-dadak niki terus wani piro? Liyane ngantrine 3 taun. Niki pene ponakane sing dadi nganten diatur tanggal 3 ngaji nunggu Evi. Yo enek Evi niku nggih nderek-nderek kula nggih enten pondok nderek kula. Tapi karepku kan tak atur awan ngajine iki awan. Awan kok resepsi wonge mok sak. Terus didamel dalu, damel pengajian soalnya masyarakat do kangen kepengin ceramahi jenengan. Masyarakat ra melok nyangoni kok aku. Lah nggih niki makane kula ngapunten sangat, mboten saged dangu-dangu. Mulane khususnya ibu-ibu, puaskanlah memandang wajahku. Karena belum tentu kamu ketemu sama aku lagi. Nyun pangapunten. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Kanti mau. Njaga lisan, yo, njaga lisan, njaga lisan. Hati-hati ngomong sak ngomong sing hati-hati. Nggih? Nggih? Tenanan. Karena mulut santan binasa. Karena mulut badan binasa. Kathah lho. Tiang ciloko niku gara-gara cangkeme dhewe. Albala muwakkalun bil mantik. Kathah tiang belai niku gara-gara ra iso njaga cang. Ora iso njaga cang. Nggih. Bahayane lisan iki. Masyaallah. Bu. Bu, ngrasani niku tobate sangke ngangele. Loh, mending wong nyolong taubat sekali taubatan nasuha diterima karo Gusti Allah. Beres urusan selesai. Mateni wong, pokoke taubat taubatan nasuha diterima Allah, selesai urusan. Zina taubat taubatan nasuha diterima karo Gusti Allah, selesai urusane. Tapi nek ngrasani angel. Loh, angel enteke. Contoh mawon saiki, contoh mawon. Sampeyan misale ngrasani kula. Oke ya. Kudung ireng ambek kudung biru. Umpamane. Kudung irengi bisiki kudung biru ngrasani kula. Eh, Mbak. Anwar Zahid ngene. Jare kudung biru. Masa? Diomongi kok. Iki sumbere terpercaya. Wes, akhire kudung irengi getun kepengin tobat. Nyuwun ngapura nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula mantun ngrasani Anwar Zahid nyuwun ngapura nggih Gusti, nyuwun ngapura. Diterima ambek Gusti Allah. Berarti tobaté wis sekten. Nggih. Ah terus kudung irengi mara aku, mara nggonku. Njaluk ngapura, ngapunten nggih kula mantun ngrasani jenengan. Terus serapopo aku apikan. Tak sepura 100% to wisan. Ya Allah kok kaya ora ngerti ya modele. Nang Allah wis tobat berarti 50%. Terus nang aku njaluk sepura 50% meneh berarti wis 100%. Apakah urusannya selesai? Belum. Kudung biru sing dijak ngrasani lho iso leren to ora? Lah nek kudung biru ki terus, ya kudung ireng ya oleh dosa wong sing modali dhewe. Lah saking wedine akhire kudung ireng nyegah kudung biru, diparani, "Mbak, Dek nane sama ndak tak ngrasani Anwar Zahid. Ya kene apa? Aku njaluk tulung, Mbak, ya aja kandakno sapa-sapa. Aku njaluk sepura nang Gusti Allah, aku wis mara wonge njaluk sepura. Aku pesen sampean aja kandakno sapa-sapa, Mbak, ya. Jadi kudung biru, insyaallah. Lah insyaallah wong langgar li tenanan tora. Engko kudung biru duwe kanca akrab, kudung kuning. Akhirnya kudung kuning diomongi sampe kudung biru. Mbah, sampean nak krungu kabar to piye? Apa? Ngene. Masa iya. Ki sing tak omongi sampean tok lho ya aja kandakno wong tenan. Jadi kudung kuning insyaallah. Lah terus insyaallah kudung kuning iki soleran tenan tora. Wong kudung kuning sing duwe kanca kudung ijo. Akhirnya kudung ijo diomongi. Mbah, iya nak bar ngene. Tapi sing tak omongi sampean tok. Tenan aku pesen aja kandakno wong lho ya nek gak sampean ra ngarah tak omongi. Ya. Insyaallah. Lah sak langgar lho insyaallah kabeh. Lagi sampean no akhirat kok yo ngelumpuk. Mbok paham mbok ora? Paham to nggih? Lah piye supaya ora ngrasani ora kokean fitnah. Yo nek apa ngomongi dipikir, ge maca Quran, ge istighfar, ngono lho Bu. Wis. Nomor loro. Wawasi meneng atau meneng kuwi rasah rewel iki. Iki wis sak jam punjul. Perjanjiane mok 40 menit kok. Sing rugi sapa? Rugi, Bah, sing rugi sapa? Kowe bondo apa to, Yu? Kok iso ngomong rugi iki le. Wa wasi'ahu baituhu. Nomor loro. Jembar omahe. Halo. Halo. Nah, keluarga bahagia niku jembar omahe. Apik-apike omah niku omah sing ngombo. Elek-eleke omah niku omah sing ciut. Mulane manten, sampean kabeh pisan rungokno. Nek iso gawe omah iku sing ngombo, tanahe ciut ra masalah. Sing penting omahe ombo. Kok tanahe sapa? Ya tanahe dhewe kok. Wis to usahno gawe omah sing ngombo, tanahe ciut. Ora masalah, sing penting omahe ombo. Iki maksude piye iki omongane Anwar Zahid? Ngene. Omah ombo iku simbol keluarga sing rukun. Ngono lho, Bu. Keluarga niku nek rukun, omah ciut krasa ombo, omah cilik krasa gedhe. Lek ora rukun, omah ombo krasa ciut, omah gedhe krasa cilik. Ampunten nggih. Balene mara tuwa 50 meter persegi. Ciut ombo niku. Ciut napa ombo? Ombo, tapi marotua karo mantu nenggak rukun malah dadi ciut bengi-bengi ya, marotua lungguh nombale ambek rokokan jedal, jedul lutut mantu bardulin, ape mlebu omah lagi angok-angok ketok mertuane nombale iso mbalik mbalik cengkelak pedok kancane, ini apa mas, rasidu mlebu omah piye musuh kurung turu ini jenengnya mbalik 50 meter persegi rat cukup nggone wong loro. Tapi walaupun balene mara tuwa mek 2 meter persegi. Ciuto niku. Ciuto. Lah mara tuwa karo mantu nang rukun, ya dadi jembar. Iso ngobrol enak. Nak, sing sabar ya nak, duwe mara tuwa bapak. Bapake sakjane yo pengen nyenengno mantu. Tapi yang ngene iki nak kaadaane, sakjane bapak yo pengen nukokno mobil nggone mantu. Piro eneng duwit enak ya sementara iki gledekan telaten ana ya nak ya. Jere mantu ning bapak ampun mikir ngoten malah kula niki mantu pengen bungahno jenengan kula dereng saged kula nggih pengen numbas-numbasne linggis napa gancu masyaallah akhire ya Allah rokok lho iso genten ngemut joinan bale ciut iso krasa ombo mergo ru cak bojone nang rukun. Karo sak bojone nang gak rukun buwedo. Amben lho amben. Ombo 10 meter persegi. Tapi lanang wedo sak bojone nang gak rukun ciut. Sesek. Sesek kok. Apa mapan turungi sing lanang rondok rono kowe, rondok rono, ongkep lho, ongkep. Dere sing wedo. Ya sampean sing rono, kelekmu rambut tai wong. Tak jejeg pisan kok, mbok terus-terus nang ngene semaput mambu kelekmu aku. Akhirnya turu padha ndepipise. Sing lanang no pinggir lor madhep ngalor, sing wedok no pinggir kidul madhep ngidul, singkur-singkuran. Jam setengah telu bengi ceblok bareng. Amben 10 meter persegi lo dadi sesek. Mergo gak rukun, tapi nek rukun ambo amben iki mok setengah meter ambane. Sing lanang bingung to. Dek, lha kok mek setengah meter yo gak kamot ge wong loro. Dere sing wedok, yo kamot Mas kok. Kok eneng barang ra kamot. Sing lanang gak tambah bingung. Lah carane piye, Dek? Yo diakal to, Mas. Dadi wong nek rukune ra kentekan akal, yo diakal, Mas. Yo kaya genane kae. Ya, sampean kok dhuwur aku kok ngisor. Ora kentekan akal wong nek gelem rukun. Ya Allah. Akhir. Engko tak raleh terakhir iki karepmu dhewe. Pengen suwe yang ngundang dhewe kok. Mengi ngaji sampingan kok. Iki ngaji partikelir iki. Ya ora leh suwe-suwe. Nek ngaji sing asli ya ora ngene. Apa maneh rukun dalam hal ibadah. Genten ngelingno, nggih Bu nggih. Genten ngelingno. Isuk digugah, subuh sayang. Ngono. Buwedo lho digugah bojo ambek digugah wong liya. Buwedo. Nek perlu carane gugah ya ambek disayang ngono lho. Eh mbok dikandani yo. Kowe ketara ambek bojomu ra ngono to? Enggak kaya aku. Kadang-kadang Rasulullah itu surprise, Pak. Bangunin sholat malam istrinya kayak gitu caranya. Sekali-kali surprise. Surprise. Jadi bawa air segelas, itu jari-jemari Rasulullah yang mulia dan suci itu dicelupkan ke air dalam gelas tadi, kemudian dipercikkan ke wajah istrinya. Biur, biur, biur, biur. Itu kena percikan air. Sayyidah Aisyah kaget. Aisyah kaget, langsung bangun, cak ngono begitu. Ya Allah, ayo selat sayang ngono. Ya sekali-kali praktek nolah Pak. Nek bojomu ndablek yo banyu sak bak. Iya nek mek sak gelas yo ora mandi, gawak nopek nanti goyang no. Kadang-kadang Sayyidah Aisyah itu juga suka menggoda Rasulullah. Rasulullah lagi sholat malam, lagi qiyamul lail. Sayyidah Aisyah itu masih tidur, begitu tahu Rasulullah sholat di sebelahnya, bangun. Tapi dengan sengaja, gelundung awak yang suruh, gelundung, plek, wajahnya persis di tempat sujudnya Rasulullah. Jadi begitu Rasulullah sujud, nyayang pipine. Nah sekali-kali praktek no ambik bujumu bu ya. Umpama bujumu ngono-ngono mbak apa no pak? Didoni jadi. Uang kene ini berarti gak romantis berarti. Halo. Loh, Rasulullah itu walaupun sudah sepuh banget tetap mesra sama istrinya. Romantis banget. Ini biasanya kalau cerita tentang pengajian tenanan, ora pengajian partikuler koyo ngene iki. Kula critakno. Kebiasaan Rasulullah itu rungokno. Qiyamul lail setiap malam. Sholat tahajud kanggone Rasulullah niku wajib hukumnya. Tapi khusus kanggo Rasulullah wajib hukumnya. Mboten diwajibno kangge umate, umpama tahajud diwajibno kanggo umate wong langgari mlebu neraka kabeh. Iki sing kulino tahajud lho mok pira ndi? Yen iki ra eneng. Iki ya ra eneng. Saya kene mburi tambah belas kok. Wong subuhe kerinan lillahi taala kok. Temennya tahajud. Rasulullah itu kebiasaannya tiap malam tahajud. Nah sebelum beliau qiyamul lail, beliau membangunkan istri-istrinya dulu. Semua istri-istrinya dibangunkan untuk qiyamul lail. Keliling bangun. Pas giliran Rasulullah nyare ten daleme Sayyidah Aisyah. Rasulullah bangun tengah malam. Sayyidah Aisyah masih tidur. Kemana Rasulullah bangun? Membangunkan garwa-garwane sing lintune. Dibangunkan untuk qiyamul lail. Ketika Rasulullah keluar membangunkan istri-istrinya yang lain, Sayyidah Aisyah ngelilir. Nyari Rasulullah enggak ada di sampingnya. Manusiawi, cemburunya keluar. Dan Sayyidah Aisyah itu diceritakan, cemburunya luar biasa. Cerdas, cemburunya luar biasa. Begitu bangun, nyari Rasulullah enggak ada di sampingnya. Cemburu, manusiawi. Nodingin ini, paling namanya. Biasa, manusiawi emang. Awas nggak teko. Aku pokoknya mau digugah. Aku nggak mau dibangunin. Gondok. Bener ketika Rasulullah pulang, datang, Sayyidah Aisyah dibangunin. Ya Humaira, Rasulullah itu kalau panggil Sayyidah Aisyah itu nggak pernah. Sah isah. Is a is, nggak pernah. Humaira, ya Humaira. Kalau manggil, wahai yang berpipi kemerah-merahan. Memang pipinya Sayyidah Aisyah itu kan kayak apel Australia, bagus. Nek pipimu kayak salak, yang bukan ana ngene-ngene. Ngono nek ngelus gak karo-karuan. Wong langgar, wong langgar. Pipi tempul, lambe dicet, idep ya diwalik jientit sak moto-motone. Alis diaspal. Rasulullah kalau manggil mesra banget. Makanya tadi di awal kan nyeluk pakai bahasa yang indah. Ya Humaira, tiba kak ya wis. Bu ane sing biayaan kok. Wis aja ndelok kae, ndelok aku wae. Allahumma shalli ala Muhammad. Kuwi ono sak duwe anak ya ditinggal nyanyi. Ngene sing dikon ngomong Pak Ane ngono. Wis masih rene tebu. Terus napa mboten? Rasulullah pulang bangunkan istrinya. Ya Humaira, kumi sayang. Humaira, bangun yuk salat. Sayyidah Aisyah gondok meneng diem. Rasulullah telaten, Rasulullah itu sabar banget. Akhirnya dibangunkan lagi. Ya Humaira, kumi, kumi. Ayo salat. Sayyidah Aisyah lagi gondok diem, enggak mau bangun. Sampai tiga kali Rasulullah bangunin. Ya Humaira, sayang. Ayo salat, sayang. Ayo salat. Sayyidah Aisyah tetap gondok. Rasulullah tahu kalau Sayyidah Aisyah lagi marah, maka beliau langsung sholat. Lama Rasulullah itu kalau sholat lama. Sholat rukuknya lama, sujudnya lama. Sampai Rasulullah selesai, Sayyidah Aisyah masih enggak mau bangun. Akhirnya gimana? Dideketi sama Rasulullah dan dibisik. Humaira, istriku, aku tahu kamu enggak tidur. Kamu lagi cemburu kan? Tahu kok kamu cemburu. Humaira, istriku, dengar ya. Kalau kamu bertanya, siapakah wanita di dunia ini yang paling aku cintai? Jawabannya, engkaulah wanita yang paling aku cintai di dunia ini. Dan dengar wahai Humaira, istriku tercinta. Andaikan engkau mati lebih dulu sebelum aku sendiri yang akan memandikan jenazahmu. Aku sendiri yang akan membersihkan kotoran-kotoran tubuhmu yang tersisa dengan tangan suciku ini. Aku sendiri yang akan mengkafani jenazahmu, menyolatkanmu, memanggulmu menuju makbaroh dan memasukkanmu ke liang lahat bersama doa-doaku. Dan aku akan selalu mendampingimu hingga ke surga. Dalam kondisi marah kayak gitu, Sayyidah Aisyah itu menitikkan air mata. Kemudian berkata dalam hati, demi Allah, seumur hidupku belum pernah aku mendengar kata-kata seindah itu yang keluar dari lesan Rasulullah yang mulia. Maka seketika cemburu dan marahku pun jadi hilang karena keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba wong nek gelem saling mengerti, saling pengertian ngono. Makane Bu, di awal tadi saling mengerti, saling memahami. Ingat, suamimu bukan malaikat yang selalu tahu apa kata hatimu. Sehingga yang terakhir, wabaka ala khati'atihi, menangis karena menyesali dosa dan kesalahannya. Jamaah sekalian, halo, sampean niki wong, bojo sampean ya wong. Dadi wong nikah niku wong ketemu. Lah jenenge wong iki mesti duwe salah. Tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Tiada bantal yang tak beriler. Tiada hidung yang tak berupil. Dan tiada bokong yang tak berentut. Ngapunten. Yo sadari nek sampean ki wong, bojo sampean yo jenenge wong iki mesti ana salahe, jenenge wong iki mesti ana kekurangane. Ngono lho. Pak, sampean golek bojo sing sempurna, lengkap apike ra ngarah petuk Pak nang donya iki, Pak. Nek pengen lengkap seomben bojomu gawon tekan swarga, maka wanita dunia yang bisa masuk surga dibawa oleh suaminya, didampingi oleh suaminya, dia akan menjadi ratunya bidadari surga. Sampeyan iso meneng swarga dari ratune widodari, Bu. Bidadari-bidadari ku anak buah sampean. Sampean perintah ngene-ngene nurut kabeh karo sampean. Wis sampean ratune bidadari. Wis to saiki jembures-jembures ora apa-apa dilateni. sementara. Sok nek sampean sida nang swarga, sida to ora ya wong kene iki. Mulane golek bojo iku sing iso mbimbing sampean tekan swarga. Paham? Wis kadung kok ya dielingno, genten ngelingno. Pertimbangan nomor siji niku, nang donya lho sakpira suwene, seneng nang donya lho sakpira enake, sakpira lawase. Tapi pancene menungso bal tuk sirunal hayatat dunya, akeh sing mok milih kehidupan donya, lali wal akhiratu khairu wa abqa. Pertimbangane kudu kuwi. Mangane Kanjeng Nabi niku lek wanti-wanti lak ngono, falfar bidatid din, falfar bidatid din. Pertimbangan itu agama, akhlak yang mampu mendampingi sampai ke surga. Nek kanggo wong wedok yang mampu membimbing terus, membimbing, membimbing, membimbing terus membawa sampai ke surga. Ten nggih? Yo permasalahan pasti selalu ada. Sampe lek gelek sing komplit ra ngarah nemu. Kadang ana wong wedok rupane wayu, ra wewet. Kadung ngomel ra iso leren. Leren-leren nek keturon tok. Lha wis keturon ngono ku tangiso nerusno neh. Judule ya padha iso runtut bersambung. Enten sing ngoten niku, wong iku kudunge kuning kok. Ana wong wedok rupane wayu ya gak cerewet, tapi loro-loronen. Nyontekno terus. Angger bar tinggo ya nyontekno. Angger bar tinggo nyontekno. Wong lanang ape nganggo yo ngitung duwe sik. Cukup nggo nyontekno ta ora? Ratu ora sida ngono. Ana wong wedok niku ora ayu rupane, tapi sehat, ora tau lara. Melek rupane tapi sehat nang kuat. Apa apa digotongi kabeh. Kuat ngono modelane. Wis kadung no pawane sembawarang digodhoki kabeh. Rupane sih yo biasa. Kuat ora tau lara. Sambar bledheke murup kok, malah bledheke sing mencelat. Wong lanang yang ngoten Bu padha wae. Ana sing go wanteng gagah gedhe dhuwur tapi ora gablek duwe. Wis ngono kok ya oleh nyelotang-nyelotange tok ngono. Ana sing rupane ra patek bejaji tapi yo duweke akeh. Ya lumayan kena nggo pesugihan. Nek sampean nang golek sing lengkap yo ganteng duweke akeh kaya aku ni angel. Boten-boten guyon-guyon. Guyon langka. Angel golek sing komplit. Paket komplit ngono ku angel, mesti ada kekurangan di satu sisi. Pemane ganteng, ganteng tanggung jawab, tapi mungkin gondokan. Sampean kudu iso ngomong, sampean kudu iso nyorteni. Niku mau lho memahami, mengerti, gampang-gampang mutung. Woi. Aja gampang-gampang mutung, aja gampang-gampang gondok. Sadari kalau pasanganmu itu manusia. Mulane, sampe nek pengen bojo sing ra ono salahe, ya aja golek bojo wong, ya debok ki telaten ono. Pengen marotua sing ra duwe salah ya aja golek marotua wong. Pengen kanca sing ra ono salahe aja kancanan wong. Ya uripa ijen wae nang tengah ora-ora insyaallah dadi ketua suku blekok. Wong salah iku elek. Tapi luwe elek maneh wong salah sing ora gelem ngakoni salahe. Mulane nomor 3 napa? Wa baka ala khati'atihi. Menangis menyesal atas kesalahan-kesalahannya, kemudian berusaha memperbaiki, memperbaiki dan memperbaiki terus-menerus. Tak baleni wong salah kuwi elek. Tapi luweh elek maneh wong salah sing ora gelem ngrumangsani salahe. Wong salah sing ora gelem ngakoni salahe. Lho Gusti Allah iki nyadari lek menungso niku nggone salah, sak pira wae akeh salahmu, janji ngrumangsani, janji ngakoni di ngapura karo Gusti. Tapi ana syaraté lho ya, di ngapura karo Gusti Allah niku syaraté kudu ngrumangsani salahé, kudu ngakoni salahé, terus memperbaiki. Mulane wong niku terus dinteni apike karo Gusti Allah, saking senenge Gusti Allah ten gene kawula. Kula sampean niki panggonane salah, kula sampean niki panggonane elek. Ayo dong rumangsani akeh salahe, ayo dong rumangsani akeh eleke. Ngakoni, ngakoni, ngakoni. Pancen angel Bu, wabot dituturi wong terkait karo kesalahane dhewe, dituturi wong terkait karo kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Tu sakit nenggone ati. Nrimo niku abot, tapi sak abot-abote karena itu demi kebaikan, karena itu demi demi untuk memperbaiki kita, mari kita terima dengan lapang dada, kita terima dengan hati yang ikhlas. Ngoten nggih? Rata-rata jamu niku pahit. Ngenapa nggih? Najan pahit kudu dilek. Najan pahit kudu dilek nek pengen waras. Paham? Paham? Ibarat sabunan kok kerasa perih, niku sing salah mboten sabune, tapi kulite sing korengen. Kulite sing bengkoresen. Kula sampean kadang nampa nasihat niku ati loro, kadang nampa nasihat niku mboten penak blas, sadari bukan nasihatnya yang salah, ayo menyadari bahwa memang kita yang lagi sakit, memang kita yang lagi sakit. Ini kisah ngomong dewe ya Masya Allah, gone salah, gone elek. Kadang-kadang sama nek nyawang, wong api epret. Sama numpamu roh elekku ramentolo. Cuma pancene ya menungso, ayo podong rumangsani, sing kathah leh istighfar. Kumku wonten manfaate sing kula aturaken, estu nyun pangapunten. Tasik kurang, ngundang maneh kapan-kapan. Kula nyun ngapunten sangat, nggih. Waktu soalnya kula waktu sampai ngaji nih mboten konsentrasi ini soalnya pikiran pangapunten sangat pagi sekali terbangin niku pagi sekali bu jam 6 berarti kula kan pulang saking mriki ndukung griya mangke tekan omah niku langsung berangkat ning bandara dapat desamu penak golekane ngono iki sik masuk wilayah Indonesia nggih mriki benderane nggih merah putih ya wes monggo bareng-bareng didongakne. Didongakne kula insyaallah ridho anak kula afidatul afifah niku nggih dangu nderek-nderek ten pondok nggih sampun nderek khidmah ten kene pondok sampun nderek bantu-bantu mbimbing adik-adike nderek mulangi adik-adike pun dangu nggih kula dongaaken mugi-mugi ilmune manfaat maslahah barokah kehidupan keluarganya mugi-mugi mawaddah rahmah sakinah barokah gadah turunan engkang sholih sholihah dipani rizki engkang lancar kangge sangune ibadah ibadahe saged istiqomah nggih al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك اللهم لهذا العرس وزوجته في عمرهما وارزقهما يا الله واجعل بينهما على خير اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وسكينة وبركة ووفقهما لطاعتك وطاعة رسولك وارزقهما ذرية طيبة اللهم أصلح ذات بينهما مع الأعمال وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة وفرقة وخصومة وعداوة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا وإياهما إيمانا كاملا ويقينا صادقا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرماتك في الدين والدنيا والآخرة ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاطنا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيون بانغابونتن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته